بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, beriman kepada Alkitab. Kita mulai bahas Alkitab. Kalimat kitab pertama yang ada di dalam Al-Quran tersebut di Al-Baqarah ayat kedua, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baik, kitab itu artinya apa? Kitab di sini Al-Quran. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kita begini, ya. Kita agak perdalam sedikit. Kalau yang dimaksud Alkitab di sini Al-Quran, kenapa Allah tidak mengatakan langsung Quran? Dzalikal Quran la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa sulitnya menyampaikan itu? Yang paling menarik bahkan di dalam Quran itu, Quran sendiri itu setidaknya disebut dengan tiga nama, ya. Kadang disebut dengan Quran langsung, Al-Baqarah 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Quran. Di situ bukan kitab disebutkan, unzila fihi Quran. Kadang disebut kitab, ya, seperti yang tadi telah kita bacakan, Al-Baqarah ayat kedua. Kadang disebut dengan juga dengan al-zikru, zikir. Ya. Bapak kalau baca Quran, ibu baca Quran, itu sedang zikir. Karena Qurannya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, Al-Hijr ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir dan kami yang menjamin untuk menjaganya. Jelas, ya? Nah, sekarang kita agak sedikit cepat. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab, dengan zikir? Dan yang dimaksudkan di sini beriman kepada kitab yang sering dituliskan, apa maksudnya? Pelan-pelan. Satu, kalau Anda menemukan kata Al-Quran, Al-Quran, saya turunkan akar katanya. Ada Al-Quran, asalnya dari kata kiro'ah, kiro'ah, diturunkan lagi jadi Qur'un asalnya. Qur'un. Nah, sekarang sebentar, hening sejenak. Kedengaran? Nah, bunyi yang terdengar, bunyinya itu disebut dengan Qur'un. Saya ulangi, bunyi yang terdengar, yang kita dengar, setiap bunyi yang didengar itu Qur'un bahasa Arab. Kalau sengaja diperdengarkan, bahkan minimal kita yang dengar, sengaja dibacakan, minimal kita yang dengar, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca dan kita dengar, itu berubah dari Quran jadi kiraah. Baik. Kalau terus menerus dibacakan, diperdengarkan, nyaris tidak pernah berhenti, terus baca lagi, ya, Masya Allah, itu berubah dari kiraah menjadi Quran. Bentuk superlatif Quran. Jadi kenapa Quran disebut dengan Quran? Ingin memberikan kesan bahwa Quran ini satu-satunya nanti di muka bumi yang akan terus dibacakan dan tidak pernah berhenti sampai zaman akhir. Dan hebatnya, perhatikan, ini yang tidak pernah didapati dalam kitab yang lainnya. Pertama, tidak ada orang bosan. Silakan cek. Bapak ibu baca Quran minimal berapa kali dalam sehari? 17 kali. Awas kalau nggak baca Quran dalam sehari, berarti kita bermaksiat. Bermaksiat, kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Al-Fatihah, kan? Oh. Al-Fatihah Quran, kan? Quran, kan? Kita baca dalam sholat, ya? Minimal 17 kali. Saya mau tanya sebentar. Ada nggak yang bosan baca Al-Fatihah di sini? Nggak ada, silakan baca buku lain. Nggak usah 17 kali lah, 7 kali dalam sehari. Baca aja tiap hari. Ini ada orang baca 17 kali diulang-ulang dan selama hidupnya. Dan mulai dia balik sampai dia wafat, dia baca terus. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya belum pernah dengar keluhan ada orang mengatakan, "Ustaz, kenapa? Bosan saya. Kenapa? Baca Al-Fatihah?" Enggak ada. Ya, semua mengatakan biasa aja gitu. Dan enggak bosan. Kalau Quran bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti itu. Karena buatan manusia itu beda. Pasti punya perbedaan. Yang kedua uniknya, yang kedua, ya Masya Allah, kalau di sini ada majalah misalnya, ya, majalah, taruhlah berbahasa Cina misalnya, Bapak Ibu mau baca gak? Kenapa? Tak ngerti, gak paham Quran, gak ngerti masih mau dibaca. Silakan cek dari sekian yang baca Quran, ngerti gak di sini? Paham gak maksudnya kan? Bahkan belajar alif bata aja gak ngerti kan? Alif bata, abata, taaba, bataan, gak ngerti tapi mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil, mustahil. Karena itulah ditambahkan alif lam di depannya untuk menunjuk pada sesuatu yang khusus, ma'rifah, special, beda dengan lain. Ya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, ya. Car itu banyak di luar, the car yang ini, bukan yang lain. Makanya ditambahkan alif lam untuk menunjuk pada yang khusus bahwa ini Al-Quran satu-satunya bacaan di muka bumi yang selalu akan dibacakan, tidak pernah orang bosan, dan walaupun tidak dipahami tetap dia akan dibacakan. Pelan-pelan Bu ya, Pak, hati-hati. Jadi kalau disebutkan Al-Quran, yang dimaksud apa ya? Bunyi, suaranya. Nah ini penting diketahui nanti untuk menentukan hukum, terutama bagi perempuan. Misal, apakah seorang yang tengah head perempuan, masuk masa headnya, ya, boleh baca Quran atau tidak? Oh, hati-hati. Bedakan antara megang mushaf dengan baca Quran, itu lain. Kalau dia baca Quran, itu kata Imam An-Nawawi, dalam kitab yang sama Al-Tadiyan, ya, halaman ke-51, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris yang ketiga, kata beliau, laqad ajma'al ulama'u 'ala anna al-akhirah, awas hati-hati, para ulama telah sepakat, ijma', semua sepakat, bahwa seorang perempuan yang tengah masuk masa haidnya itu, mamnu'un an qira'atil Qur'ani, ya, terlarang untuk membaca Quran. Jadi kalau sedang tiba masa liburnya, itu baca Quran, ditahan dulu. Ya, gak boleh baca Quran. Seorang perempuan yang tengah haid atau laki-laki dalam keadaan junub, mohon maaf ya, itu gak boleh baca Quran. Ya karena bacaannya, dimaksud bacaannya, ya, dalam keadaan suci, sementara pribadinya belum suci. Nah nanti kalau sudah suci, baru boleh baca lagi. Tapi kalau megang mushaf, awas, yang dituliskan itu bukan Quran. Tapi isi Quran, nilai Quran ada di situ. Tidak boleh juga sembarangan diperlakukan. Awas, hati-hati ya. Yang dimaksud bacaannya, kalau untuk megang mushaf, itu masih boleh. Saya sering kali perhatikan ada sementara kalangan muslimah perempuan ya mau pegang mushaf pakai tisu. Ini yang paling aneh, kanannya pakai tisu, kirinya enggak. Nah, ini menurut saya agak berlebihan gitu, enggak usah. Ya. Karena ulama aja sepakat kalau cuma megang boleh. Yang tidak boleh itu menyengaja membaca. Ya. Kalau belajar tafsir boleh, mendengarkan Quran boleh, dengar boleh, ya. Belajar hukum tajwid boleh. Yang tidak boleh adalah bacaannya. Nah, saat Al-Quran bacaan ini disusun, tersusun rapi dari mulai awal sampai akhirnya, Al-Fatihah sampai An-Nas tercantum misalnya dalam satu yang tertuliskan rapi, maka urutannya, susunannya ini plus yang kita baca itu berubah dari Quran jadi kitab, Al-Kitab. Makanya dalam bahasa Arab kitab disebut dengan buku, karena susunan buku itu dari awal sampai akhirnya itu rapi. Kalau belum jadi, gak akan mungkin jadi buku. Karena itu ketika disebutkan Al-Kitab, itu maksudnya bukan bunyinya, bukan bacaannya, tapi susunannya atau tulisannya. Jelas gitu? Kalau sudah digariskan di lembaran-lembaran, lembarannya disebut dengan suhuf. Suhuf. Suhuf. Kalau disatukan seperti ini misal, maka digambarkan keseluruhannya, digabung jadi satu, suhuf berubah jadi mushaf. Maka muncul istilah mushaf Al-Quran. Jelas ya? Awas hati-hati, mushaf Al-Quran. Apa itu mushaf? Mushaf itu, awas, jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Nanti bedakan dengan yang di handphone dengan yang tertulis, ini lain. Mushaf itu kumpulan lembaran ayat-ayat Quran yang dihimpun di dua jilid terpisah. Jadi isinya cuma Quran. Ya, dalam bentuk tulisan, gak ada yang lain. Gak ada terjemah juga. Gak ada terjemah, gak ada terjemah, gak ada tafsirnya. Jadi isinya cuma Quran aja dalam bentuk tulisan itu. Jelas misi? Baik, jadi kalau misalnya ada terjemahan, itu bukan Quran. Selalu ditambahkan mushaf terjemah. Oke? Okay? Kalau tafsir disebut dengan tafsir. Tapi kalau cuma isinya Quran saja, tidak ada yang lainnya, dalam bentuk tulisan sifatnya, maka disebut dengan mushaf. Kalau semuanya sudah rapi susunannya, maka kelengkapannya disebut dengan kitab. Kitab, sesuatu yang tertuliskan, tersusun dengan rapi, dari awal sampai akhirnya. Jelas ke sini? Baik, saya ulang. Kalau Al-Quran yang dimaksud apa ya? Bunyinya, baik. Kalau tulisannya disebut apa? Mushaf. Kalau susunannya tersusun rapi, dari awal sampai akhir disebut apa? Kitab. Baik, jadi kalau disebutkan Al-Kitab, itu Itu yang dimaksudkan, tidak hanya bacaan tapi juga mencakup tulisan yang kita bacakan dari awal sampai akhir. Jelas di sini?